yang punya promes. Nyanyi bareng-bareng yang tahu lagunya, nanti langsung dilanjut dari sisi boleh. Sing malah gila yo yani itu sisi koe kenyataane Kenyataan ini. luar biasa. Barang bersama ACS Music Entertainment, sembah luwun untuk Anda semuanya.